Alhamdulillah alladzi anzal al-Qur'ana litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Wa shifaa'u lima fi sudur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majlis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala di kajian penting yang insyaallah kita akan mempelajari lanjutan dari kitab syarah Riyadhus Shalihin, yakni kitab Bahjatun Nadhirin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan amal ini sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, yang membawa kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Khotul kiram, kita masuk pembahasan hadis lanjutan dari kitab atau dari bab As-Sidqu. Al-Hadid At-Tani, hadis yang kedua. An-Abi Sufyan Sahim bin Harb radhiyallahu an fi hadithihi At-Tawil fi kisah Hirqla. Hadis ini berasal dari sahabat Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang pada waktu itu Abu Sufyan masih berstatus musyrik. Ini Abu Sufyan cerita, dia mengkisahkan dialognya dengan Raja Mesir, itu Raja Heraklius atau Hirokla. Jadi Abu Sufyan menceritakan dialognya dengan Raja Mesir, yaitu Raja Hirokla. Karena Raja Heraklius atau Raja Hirokla itu sangat antusias mendengarkan berita adanya seseorang yang mengaku nabi. Ya, ini yang depan di isi dulu bang. Jangan waktu pakai perencil kau ya. Nampung ini. Kau betul sedap nih hari ini. Ah, di isi macam ini. karena ini ada pada pelakul ilmi mulai hilang adabnya. Nah, jadi kisah perkataan dialog Heraklius Rokla itu dengan Abu Sofyan itu hadisnya panjang banget nih, panjang hadisnya. Jadi kisahnya itu Raja Romawi, Raja Romawi yang bukan Mesir ya, Raja Romawi itu antusias mendengarkan kisah seorang yang namanya Muhammad mengaku menjadi Rasul, menjadi Nabi. Sampai akhirnya dikaji berita-beritanya, kumpulkan data-datanya ya, dengan kisah-kisah yang ada di dalam Taurat. Dengan kisah-kisah yang ada di dalam Taurat. Dan Raja Heraklius ini penasaran, ingin tahu lebih dekat dengan sosok yang namanya Muhammad. Jadi hatinya itu nerimo Islam itu, hatinya nerimo. Dan ingin segera mengetahui kisah yang sebenarnya. Akhirnya dia sampaikan, kalau nanti ada pedagang-pedagang yang datang dari Mekah, dari Quraisy, maka supaya diberitahukan untuk dicari informasinya. Nah, tibalah saatnya Abu Sofyan yang datang ke Romawi untuk berdagang. Akhirnya ditanyakan, Raja Romawi ingin ketemu siapa di antara para pedagang ini yang dekat dengan orang yang namanya Muhammad itu. Ingin tahu lebih dekat. Terus ditanya, yang paling dekat hubungannya siapa? Ditanya, jawab Abu Sofyan. Akhirnya Abu Sofyan dibawa menghadap ke Raja Rokla itu. Sampai akhirnya di sana, itu diinterogasi kalau bahasa kita ini. Ya, diinterogasi oleh Raja Heraklius, Raja Romawi ini tadi. Ya, sebenarnya bukan mungkin kalau itu kasih ke perasaan daerah. Ya, ditanya-tanya, tabayun, klarifikasi, apa benar di Quraisy itu ada orang yang mengaku dirinya sebagai Muhammad, ya, sebagai Nabi. Karena telah datang kepadaku suatu berita seperti ini, nah, gitu. Akhirnya dijelaskan, dan yang paling mendasar saat bercerita ini, Abu Sofyan itu berstatus masih dalam keadaan musyrik. Ngaten, dalam keadaan musyrik. Maka di situ ditanya, tapi Abu Sofyan berjanji saya akan mengatakan dengan perkataan yang sejujur-jujurnya. Karena dimintai keterangan. Ditanya nasabnya, ada enggak orang yang nasabnya itu semuanya dia? Maka dijawab, tidak ada. Dia nasab yang paling mulia. Kalau ditanya, pengikutnya itu dari kalangan kaya-kaya atau miskin-miskin? Ya, dijawab oleh Abu Sofyan, pengikutnya itu banyak orang-orang yang miskin. Nah, memang sunatullah itu begitu, Pak. Terus ngaji-ngaji rutin, sing tekun itu justru sing miskin-miskinnya tadi. Ini termasuk kalau gak sampai ini. Ya. Kalau ngaji rutin ini kan apa? Karena miskin gitu ya. Terus oke okay, kalau mesti ngaji rutin ini sampai. Maka dia bersyukur, jadi maksudnya miskin. Loh saya itu loh, tapi ngaji, soke, tapi loh ngaji ngaji ngaji ngaji. Orang patek soke, wis. Gak ngaji, ngaji. Usaha kayak toko-toko di sini lah teman. Jangan sempeng pengembang pengusaha macam-macam. Begitu suki jadi sarang-sarang ngaji. Malah saat itu nih, orang suki-suki ngaji ini nih. Takut ustad kibar dok atau nih. Ngaji lu tidak tahu, lu pun dong diomat apa dong. Itu saya nasihatkan beberapa teman-teman. Ini kan enggak benar ya. Ya itu enggak benar. Bu mau ngajar ngaji, bu mau di hotel macam-macam. Ya, enggak tadi ngono akhirnya. Ya tidak semua yang di hotel salah. Ya juga salah paham. Ya sama ini gak usah minder. Ya mending aja no ngaji di warung kopi atau doa itu. Ya gak bisa nama hotel yang mana ngarung kopi. Nah itu ditanya akhirnya, yang miskin atau yang kaya? Kata Om Sofyan, banyak yang miskin. Maka setelah dijawab begitu, Raja Hiroknya mengatakan itu tanda-tanda seorang nabi. Nah ditanya lagi, setelah ikut agamanya Muhammad ini, orang itu disepakati, disenangi atau dimusuhi oleh masyarakatnya? Dijawab oleh Abu Sufyan, dimusuhi karena aneh banget. Orang semuanya ingin mencari kebenaran, begitu tahu kebenaran diterima, diingkari. Nah kan unik. Dijawab oleh Abu Sufyan dengan jujur, ya banyak dimusuhi oleh masyarakat. Ditanya lagi, setelah dimusuhi itu, pengikutnya Muhammad itu bertambah atau berkurang? Apa kata Jabir Sufyan? Semakin bertambah. Ada gak yang keluar? Murtad? Gak ada. Akhirnya ditanya tentang bentuk ajarannya. Apa saja yang diajarkan oleh Muhammad kepada kalian? Mari kita simak hadis ini. Ini hadisnya panjang, Pak Nih. Dengan ini kita Bukhari. Nah, kemudian Raja Yaqus berkata, sama dayak murukum. Apa yang diperintahkan oleh orang namanya Muhammad itu kepada kalian, apa yang diajarkan kepada kalian? Ya, kalau berkata Abu Sufyan, itu yang ada di dalam dari hadis Sahih. Ya, kalau berkata Abu Sufyan, yaqul Muhammad. Kultu aku berkata katanya, Ubudullah wala tushriku bihi syai'ah. Itu pelajaran pertama, materi pertama yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh Muhammad kepada umatnya. Ini yang ditolak oleh Abu Sufyan. Ya, lihatnya diterima kabeh. Ya, jadi yang pertama, materi yang disampaikan oleh Muhammad, ini pengakuan Abu Sufyan ya, kepada Raja Romawi tadi, ya, Ubudullah wahdah, sembahlah Allah saja, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an itu sekecil apapun jangan sampai. Ingatkan, sekecil apapun jangan sampai. Itu. Sekecil apapun jangan sampai. Kalau sudah masuk dalam ranah tauhid. Nanti akan kisah ada orang masuk surga gara-gara seekor lalat, ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Iku sampe gajokin betapa dahsyatnya kesyirikan. Makane kula panjenengan kudu teliti saestu. Sakniki niku dipaksa-paksa, Pak. Acara-acara duwe gawe, hajatan dan macam-macam itu harus di Napa dikintili ini? Disertur sertakan. Napa? Disertakan. Ya. Acara-acara yang berbau kesyirikan. Ya. Ini kukutu diteliti banget. Bok menarik kulo pancir dengan make tuh acara. Contohnya mantu. Mantu sampai teliti. Nama takok nih. Berok. Kuadi-kuadi. Ini udah namun sini. Apa? Oh, di sini kuat di kalung ini acara biasa di rumah kita Singapur. Oh, besok habis sebenarnya. Miskin. dekor lebih dekor. Acara kan temu mantan, apa acara terpentingnya itu kan sing ngatur itu sing duwe dekor. Nah, itu sampe teliti acaranya ini yo wae sampe delok. Nah, sing iki gak usah. Ngoten kudu di cerita wonten mboten. Sekarang bayar kok. Apalagi sekarang kan ada bidik-bidik itu, nah itu aja sudah. Ya ada kekurangan-kekurangan tetap ada, tapi gak sampai kerana kesyirikan. Kalau ngidak telur, nyiram kembang, itu akidah semua nih, Pak. Bapak akidah nih, ya, makanya kudu hati-hati. Kudu hati-hati. Ini masalah syirik nih, kus harganya itu NKRI. Nah, warga NKRI. Agama tidak boleh ditawar-tawar. Lalu Nabi ini ku pesan kepada sahabat Abu Darda ini. Apa pesannya? La tusyrik billah. La tusyrik billah. Jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Wa in kuntita al-khurita. Ya, wa in kuntita al-khurita. Sekalipun, tubuhmu nanti akan dibakar oleh massa. Bayangkan, sekalipun tubuhmu akan dibakar oleh massa. Sekalipun tubuhmu nanti akan dipotong-potong oleh mereka. Lalu syirbillah. Kan ini merupakan harga yang mahal. Tauhid ini harga sih mahal. Makanya Kanjeng Nabi ini ku ditolak oleh orang Quraisy gara-gara yang ini. Ya, yang sekarang sudah jarang dibahas. Itu yang pertama pelajaran dari Nabi kepada orang-orang Quraisy di masa-masa awal dakwah Nabi SAW. Nomor kali, wat ruku ma yakulu aba'ukum. Ini ya masalah nih kan ini. Ini kadang masuk bagian-bagian amalan jahiliyah. Watruku dan tinggalkanlah, ya, mayakulu apa hukum apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian, aturan-aturan nenek moyang, adat istiadat. Tuh, ini kilo, mau ngerti ani. Ini zamannya Nabi pertama kali, Pak. Ya. Ya, adat yang bagaimana? Adat-adat yang bersinggungan, yang berselisih dengan syariat Islam. Ya, adat-adat yang menyelisih syariat. Karena syariat sudah datang, maka syariat yang menjadi apa? Nyari. Ya, menjadi standar, menjadi patokan. Matan syariat. Ini yang pelajaran yang kedua. Ruku ma yakulu abaku. Tinggalkan apa-apa yang diajarkan, yang diucapkan oleh bapak-bapak nenek moyang kalian. Adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat, ya ditinggalkan. Yang nyata ini ya kena-kena, Pak, kasus frontal. Matan. Ya, sama ada kasus di rumah orang pengajian, kan gak semua yang ngaji itu sekeluarga itu ngaji kami. Ada kalanya suami sudah ngaji, sudah bagus, istri yang belum sama sekali. Gila? Nah, ada lagi istri yang sudah ngaji bagus, suami yang belum. Loh, kalau belum terus mendukung, itu siapa enak? Matan. Terengah harus terus halang-halang ini ku singapot. Persikon ini ku taruh sampai gak gampang aja sampai produksi ngaji ini enak aja. Lasing diuji atas nanti ini. Gara-gara sepele nanti ini wes lagi rawuh. Kan ini sejak ngaji. Jadi sejak ngaji ini ku dirubah kan. Sejak ngaji kan ini berubah. Tuh, sejak ngaji kan berubah. Jadi ngaji ini ku tujuannya berubah. Tapi begitu berubah, belum tentu diterima semua orang. termasuk keluarga besar kita, keluarga terdekat kita. Yo saya dulu ngaji pertama kali niku singitan jenenge Quran kula niku kula singitaken soal print. Mater. Saya sembunyikan karena mau dibakar Quran saya. Dianggap Quran itu beda. Ya apa yang nerangno iki? Quran itu beda. Boten beda nek gak beda apa kok berubah napa? Untuk ngaji Quran iki iki mun nerangno iki. Iki kudu khotbah Jumat iki. Ya apa yang nerangno ngene iki? Seperti saya kok dikene iki Quran. Kula buang. Tak sing itu tak urut iki kudu print iki, Pak. Tahu barongan namanya. Barongan tahu barongan. Jadi kon apa premu sing tahu semua lah. Kau tahan jeru-jeru kata ni. Emak sudah separuh ngaji. Apa ni? Mufradat ni. Bismillah dengan menyebut nama Allah ni. Kau dikomplit tiap subuh saya. Komplit betul disiplin tentang disiplin tentang persiapan. Diharapkan betul memang. Nah, 100 anak jadi 2 anak. Ngaji tengene kampung saya dulu. Ada ustaz alumni Al-Fatah Buduran itu. Nikah dapat tetangga saya, tetangga desa. Jarak sungai, jadi rumahnya bersih, persinggungannya kan. Persinggungan. Enggak perlu nunggu khutbah Jumat itu dipakai masih awal-awal itu. Ini kampung. Kampung sebelah. Saya Jumatan di situ dengarkan. Oh, kok enak nih. Apa? Nyampe no, kut berkutut, motor wengan yang nyampe lagi. Nah saya kok tiap sore seminggu dua kali berangkat tu lewat depan rumah saya, ustaz ini. Akhirnya saya kepingin apa? Ikut belajar. Akhirnya saya kepingin belajar. Akhirnya diajar itu tadi. Ya, itu yang kedua. Tinggalkan apa-apa yang diucapkan oleh nenek moyang yang tidak sesuai dengan yang sesuai dengan syariat dijaga. Kemudian yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi kepada umat di awal-awal dakwah beliau, ini dialognya Abu Sufyan nanti. Ini masih dialognya Abu Sufyan kali raja siapa? Heraklius. Yeah. Yang nomor tiga wayak muruh Nabi sholati. Ya, Kanjeng Nabi merintahne dateng kita sedoyo niku nglampahi salat. Ya, kami diperintahkan oleh Nabi untuk menegakkan salat. Perhatikan, menerjemahkan atau menulis. Jangan sampai keliru. Yuqimuna shalah itu jangan diartikan mengerjakan sholat. Ya, jangan diartikan mengerjakan sholat. Yuqimuna shalah itu menegakkan sholat. Beda soalnya. Ya, karena kalimat menegakkan dengan kalimat mengerjakan itu beda pengertian. Makanya tidak sekedar ngerjakni. Ada yang perlu ditegakkan di dalam urusan sholat. Kurang itu ingat nomor tiga. Nomor sekawan, wasidqi. Dan Muhammad, ini pengakuan ucapan Abu Sufyan, ya, Muhammad mengajarkan kepada kami as-sidqi untuk berbuat jujur. Oh. Untuk berbuat jujur. Kemudian yang keberapa? Lima, wal-afafi. Dan orang yang namanya Muhammad ini mengajarkan kepada masyarakat Quraisy al-afaf. Al-afaf itu menjaga kehormatan. Al-afaf itu menjaga kehormatan. Itu syariat utama Islam ini. Nah, yang dimaksud menjaga kehormatan di sini itu ada dua pengertian. Ini ku syariat utama agama ini. Menjaga kehormatan ini ku wonten kali ada dua pengertian. Pertama, al-afaf itu menjaga diri hibdun nafs anil muharramat. menjaga diri dari perkara-perkara perbuatan yang diharamkan. Itu afaf namanya. Ayo ibu, bapak, pernah enggak dengar doa ini? Minta supaya diberi kehormatan. Doa apa yang mana? Ayo. Afaf, fak, itu doa apa? Ayo. Doa simbun ibu. Ini sering dibaca dalam doa. Alas Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Alas niku minta kita kepada Allah. Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk. Ya, wat-tuqa, aku minta kepadamu ketakwaan. Yang ketiga wal-afaf. Napa afaf tadi? Kehormatan di diri itu diajarkan oleh Islam sejak awal. Ya, jadi afaf itu wonten kalih pengertian. Ada dua pengertian. Yang pertama apa? Menjaga diri dari perbuatan dan perkataan yang haram. Dijaga. Dijaga itu namanya afaf. Nah, saat ini kini cobaan itu lagi, masya Allah. Makanya kudu imannya kudu dikuat no tenan, mak. Imannya kudu dikuat no tenan. Itu afat dari perbuatan-perbuatan haram. Rezeki-rezeki yang haram ditinggalkan. Itu afat namanya. Saat ini kerja ini kan gak bujuk, ini kan afdol. Ya, kerja ni aku tempuh di mawon ni aku nampak terbejo saat ni gini kenapa? Gak afdol, jujur ni aku elek saat ni gini. Di lembaga-lembaga, di instansi-instansi full sudah kebohongan itu seperti itu. Ini bermula dari mana? Ya akidahnya. Soal ini sudah beti kalau dosan. Mas sudah beti kalau Gusti Allah. Mata ni. Maka ini kutun jaluk ni Gusti Allah benar-benar. Terus berarti ini Gusti Allah kutun jaluk. Allahumma qasim lana min khasyati. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Jaluk ni Gusti Allah. Uang ni contohnya saya di rumah tangga ni. Uang lanang ku nak berarti ini Gusti Allah. Gak mungkin niat-niatnya sing betul. Gak mungkin. Nah, kalau laki-laki seorang suami itu takut kepada Allah, tidak mungkin dia mendolimi istri, menyakiti istri, menyanyiakan istri, tidak mungkin. Itu kalau orang takut kepada dosa. Demikian pula istri yang takut kepada Allah, tidak mungkin turhaka kepada suami. Tidak mungkin mengkhianati suami. Mata. Nah ini dengan Gusti Allah tidak takut, dengan istri malah takut. Akhirnya sekarang bertumbuhlah pertebaran suami-suami yang tawaduk kepada istrinya. Suami-suami yang tawaduk kepada Allah. Itu bahasa fikih. Jadi dia ketok sopan. Al-afaf niku nomor setunggal, menjaga diri dari perbuatan perkataan yang haram. Dijaga betul. Ya, masya Allah. Ibu tuh perjuangan ni mak. Mungkin gak sengaja ku yo. Iso terjadi. Itu gak di HP ni ku. HP ni kan semua makhluk temeriku. Nggih mboten. Nggih. Sing pakai berukut ya ana, sing gak pakai belas ya ana. Tinggal kula sampeyan buka sing pundi mboten kemawon. Niku kan pas mangan. Sampeyan ketik dikirim sampeyan bisa. Ya. Masya Allah ngeri, Pak. Makanya untuk iman itu kuat. Saat ini gini. Oh, perzinahan persennya ditawar-tawarkan. Gambari sa'u. Awakku, regoni sa'mini. Ini nampak. nah, sing jalur-jalur online-online. Bukan cuma baju tok yang di-online-kan. Sampo. Sanjirunnya kelambini. Astagfirullah. Dan gak malu, gak malu. Makanya iman ini nomor siji. Iman nomor siji. Makanya Ustaz Krishna dulu, ini kan pegawai negeri, Pak Ustaz Krishna. Pegawai negeri beliau pertanian dan punya kedudukan. Tiap hari ini ku laporan fiktif. Tiap hari. Tiap hari laporan fiktif. Jadi tugas itu yang di lapangan itu petani harus ketemu 10 petani. Ya Pak, petugas itu ketemu 10 petani diwawancarai. Kuasa perkembangan dibicarakan. Nah itu baru papat ke selereng. Ketemu 4, udah yuk kita warung dulu jam 10, setengah 11, terus masuk warung pun. Ngobrol di warungnya, orang penting, mari kita ambil, pertama-tama di kaget, terus ya senang. Loh, ini memangnya mau kemana? Loh, kita sudah, loh, tinggal lagi ini, harus dicatat, ketemu iki, ngapain mau. Itu tiap hari. Hampir tiap tugas ngapain ini. Bayangkan, apa halal harta yang diperoleh? Walaupun jalan pakai negeri, haram hukumnya. Makan. Makanya kulang bersama dan istri, mohon Gusti Allah tenang. Ini loh, doa ini. Doa ini. Lah ibu-ibu ini mau didukung suaminya. Wis tak ya gak apa-apa ya. Anu ya, elek-elek didi. Elek-elek didi kok apa-apa. Ojo dicampur. Soto. Soto ketiban terejejek ojo dipangan. Pengi gua elek. Nggak mau nonton. Coba, kalau anak kita beli bakso, terus campur telek lindung didik. Masa, doyan dong. Itu afaf namanya. Menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang nomor kali yang disebut afaf itu apa? Menjaga diri, menahan diri dari meminta-minta. Menjaga diri dari apa? Meminta-minta. Nah, oleh karena itulah Islam salah satu syariatnya adalah khibdul iffah, masuk dalam kategori daruriyatul khoms. Masih ingat apa buatan? Masih ingat apa buatan? Daruriyatul khoms, 5 perkara penting yang dijaga oleh Islam. Nah, ngeten iki ojo dicatet tok iling-iling. Ada yang ingat ibu-ibu? Bu. Saya nanya. Apa? Khibdul apa ini? Daruriyatul khoms. 5 perkara terpenting yang dijaga oleh syariat. Napa diantaranya? Diantaranya adalah khibdul iffah, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan syariatnya ini. Di sini nomor kali tidak meminta dari iffah. Untuk saya lanjutkan dulu di daruriyatul khoms nih. 5 perkara penting yang dijaga oleh Islam. Yang pertama itu iffah, menjaga kehormatan. Nah, menjaga kehormatan itu masuk di dalam niki nasab itu, nasab bernuci syariatkannya nikah supaya tidak terjadi perzinahan. Disyariatkannya sodako zakat, nah itu supaya orang tidak minta-minta. Ya, supaya tidak minta-minta. Nah, masjid-masjid ini udah program ngoten sajane. Kak buang masjid lagi. Masjid itu buang wapik di tingkat uangnya warahono. Mentani hantu sih nomor ini. Lantai 2 ini kosong terus tiang-tiang. Ya, terus uang masjid ini dikelola. Sebagian untuk kemakmuran masjid operasional, sebagian untuk makmurnya jamaah. Maka masjid ini kudungungi. Dan kudungi kakak. Gak duit masjid kebancang lo ngakeh. Di sekitar kita ini gitu semua. Na'udzubillah, na'udzubillah. dosa apa lagi? Duit niku digawe jalan-jalan. Untuk sendiri mau berapa ratus mungkin niku? Sing 200 digawe iki, sing 150 digawe iki ya. Kayak koperasi. Nah, musim di sekitar kita mata nih. Di sekitar kita ini, alhamdulillah. Itu dosa besar. Itu akhlak zaman gampang-gampang meminta minta. Nah, supaya saudara-saudara kita tidak minta-minta, maka gerakan sosial itu harus dijalankan. Ya, program sosial butuh dijalankan. Kapan? Itu afaf. Kemudian yang ke berapa? 6. Oh, masya Allah. Kulon Joko ini wakul. 5 perkara. Itu ifa. Kemudian hitul akal. Menjaga akal. Menjaga akal. Lah menjaga akal itu tidak mengkonsumsi perkara-perkara yang haram karena ya seperti minum khamr. Atau makanan-makanan yang dikhawatirkan merusak akal, ya, makanan-makanan yang merusak akal. Itu ifa yang pertama. Yang kedua, itu akal, menjaga akal. Yang ketiga, itu nafas, menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Yang keempat, khidul mal. Menjaga apa? Harta. Maka menjaga harta itu harus dilihat dari dua sisi. Sisi jalan untuk memperoleh. Jalan untuk meraihnya dengan cara apa? Yang kedua, kemana kita dalam menyalur kannya. Yaitu yang keberapa tadi? Yang keempat, yang kelima apa? Hidupin, menjaga agama, menjaga pun itu masuk dalam daruriyatul khams. Sehingga tidak boleh kita gampang-gampang membunuh, gampang-gampang melukai, gampang-gampang memukul, itu tidak boleh, Pak. Ya. Gampang-gampang mencaci, gampang-gampang komentar, jangan, tidak boleh, karena itu masuk hidup ifa, menjaga kehormatan. Suami istri termasuk dijaga kehormatan. Ya. Ibu-ibu kalau cerita itu penting tentang suami dijaga, itu enggak semua apa yang dilihat di rumah, semua apa yang dirasakan di rumah dobrak ini apa majelisnya. Suami ibu pengajian itu makrifat dengan suaminya ya, apa makrifat tahu semua. Oh, suaminya sih itu tuh kasar orangnya, medit orangnya, macam-macam. Kok sampai tahu gitu? Ini enggak boleh, ini kehormatan. Nah, kehormatan itu kudu ditutup, syariat itu untuk menutupi tabirnya. Nah, kalau kemudian kita bongkar, berarti kita sudah merobek-robek tabir yang dipasang oleh Allah Ta'ala. Hati-hati. Ya, apalagi ini berkaitan dengan pasangan suami istri. Dijaga betul kelemahannya, kekurangannya itu dijaga. kok diobrol di tempat pengajian, di tempat majelisnya ibu-ibu, enggak boleh. Termasuk suami juga begitu. Makanya Allah mengumpamakan, menggambarkan istri dan suami itu seperti pakaian. Itu kehormatan keluargamu. Ada kekurangannya, jelas kekurangan itu ada. Makanya tuh, makanya kurang biasa banyak diskusi pas duduk-duduk ibu-ibu, ya, duduk-duduk mata niku, biasa sak perlu niki mawon. Ya, karena duduknya orang-orang itu orang ketemu orang ketemu orang. Muslim ketemu muslim yang lain itu satu kemuliaan. Kumpul sesama muslim itu kemudian satu kemuliaan. Namun ada bahaya-bahaya yang mengintai. Di antaranya apa? Ghibah. Ya, ngomong-ngomong yang gak ada manfaatnya. Nah, termasuk itu tadi. Ojo dibiasakno membicarakan kelebihan maupun kekurangan suami. Ojo dibiasakno, nanti orang itu merasakan beda. Makanya kadang-kadang lah orang sendiri tuh enak bu, kucu sampean kan enak. Enak gak? Enak bu, kucu sampean. Memangnya suaminya kredit dada gak mau gimana? Kok enak bujumu itu piye, sama mesti cipi o piye. Sampai ngopong. Ya, sih kenal nih ngomong itu. Enak bu bujumu, ya mbak anggap. Paling sih. Sembol lah, bisa mendingin gue. Itu gak boleh, makanya jangan dibiasakan. Kan sering ya sedih dibanding, ya tak enak bujumu kungini, enak bujumu. Itu hati-hati. Itu hati, hati ya. Karena Anda itu menjadi penutup hijabnya mereka, tabirnya mereka. Enggak ngerti jadi nanti. Afaf ya, menjaga kehormatan. Nah, minta-minta jangan dibiasakan ya. Hukum asal minta-minta itu kan haram. Ya, kalau yang minta-minta untuk profesi, untuk kekayaan dan masyarakat itu hukumnya haram. Ya, adapun minta-minta memang ya bergantian dengan tetangga. Ya seperti mari masak, kati masak, masak kunci, sayur bening, kuncinya gak ono. Kan gembur. Ya, jaga tangannya mak sama tuh kunci di ayo siap ingin ngata-ngata ngata apa. Tapi ya jadi ya sana yang ada berpengaruh. Kerumuh kau apa-apa nih? Hah, kau apa-apa ngomong itu saya ngomong itu. Nah, insya aja di biasa nih. Nah, sekiranya kurang-kurang di dia, gak masalah lah. Mari jaga kunci, jangan usah gambar sih. Dulu istri saya ngingatin, Pak. Istri saya tuh, kenapa? Tumbas ikan, kata dia. Tumbas saya nanteng, tuan jual ikan. Loh, kok dibeda pemisang, kok diketahui pisang sama ini gitu. Servisnya wongnya pun jalo enak. Yang jalo tuh. Kan jalo digoreng pemisang enak. Buat pemisang. Goreng pemisang kan enak. Mulai kan dimakan. Mana jalo blonjo, sing jalo tambahan. Jeruk purut, jeruk tambahan, bawang godong. Oh, jadi kulinak, namanya itu jadi kulinak. Ojo dikuli, nak walaupun tidak masuk dalam haram mutlak, tapi ini gus turun harganya, ngerti nggak? Engko akhirnya menjadi kebiasaan, nekat jalur itu rapena. Ngerti? Ojo tidak justru kalau bisa di pagi hari jenengan itu yang sedekah, jenengan itu yang sedekah. Lah kalau si miskin sedekah tuh jenengan. Itu afaf, termasuk apa? Nama dulur nih, ngoten. Nama dulur. Itu kelambinnya bujunya adik ya, api. Bujuku cocok ini ngomong. Itu jenisnya nama itu kreatif. Oh, jadi biasa. Ya. Jalur kembang, jalur kucing, jalur opoai. Jalur kucing, jalur kucing. Loh, ada kan tipe-tipe seperti ini? Tidak ngomong, gara-gara ketemu uangnya. sampean kesembuhan kan bisa jatuh. Saya tahu yang beribad, nenek wapi itu dibaca kembang, jalur kembang jadi biasa nih. Walaupun itu afat termasuk menjaga permata, walaupun koncok plek, walaupun besti, makan masuk di rumah, nggak turun di rumah kami kocok, wah ini contoh koncok pun, nanti mau jadi biasa nih. Nanti sih kata-kata ini ibu-ibu sih ini, nggak pulang ngomong ini bener betul bu. Lu ngaku kafir tau? Aku kafir tenang. Ayo dijaga jadi kulinak. Nah, walaupun kocok, oh aku biarnya kocok akrab. Walaupun ama dulurmu lo kau lihat cuma kocok akrab. Dulur tuh gak boleh. Kan itu bukan milik kita. Cuman makin celeput. Anak-anak pun diajari kayak begitu. Anak-anak pun begitu. Sampai anak-anak saya dulu. Ini kata Joko Nopo, bikin gak makan ya. Sampai telat seperti itu. Ya dimakan tidak apa-apa. Kalau kita biasakan, jangan-jangan nanti saudaramu belum itu diajarkan. Ojo diajari serakah. Ojo diajari gak ngerti, ada. Diajari. Nanti tertata karakternya. Pun kemudian yang terakhir pesannya. Apa ini pertanyaan Heraklius dengan Agus Sofyan adalah wasilah. Diperintahkan untuk silaturahim itu dalam interaksi ya, pembicaraan tentang interaksi. Ya, interaksi antar manusia itu disebutkan di beberapa kaidah. Satu namanya sila. Sila itu nyambung. Ya, dua ziarah. Ziarah itu berkunjung. Ya, tiga mukafik. Mukafik niku balas budi. Balas budi. Yang keempat qati'ah, memutus. Nonton sekawan. Interaksi sesama manusia. Lah, yang pertama tadi napa? Sila. Sila niku nyambung. Nomor kali istilah ada istilah ziarah. Nomor tiga mukafik. Mukafik itu balas budi. Sing nomor sekarang qati', memutus. Nah, silah dengan ziarah itu beda. Kalau silaturahim itu makna aslinya disebutkan dalam sebuah hadis, laisal wasil bil mukafik. Ya, laisal wasil bil mukafik. Yang dikatakan al-wasil nyambung, nyambung itu bukan yang mukafik balas. Yang dikatakan silaturahim itu bukan balas budi, beda. Jadi gini. Kalau ada saudara kita, ya kerabat kita sering ke rumah kita, sering bantu kita, sering bawa oleh-oleh ke kita, lalu kita ngomong sama suami, ibu ngomong sama suami, ya ayo ke rumah bude itu, masa bude itu kesini terus, bantu kita terus, bawa oleh-oleh terus, setiap kali sini mesti bawa oleh-oleh, ayo kapan-kapan kita kesana, kita bawakan oleh-oleh, itu namanya mukafi. Kenapa bu? Tapi mboten familiar bahasanya tadi. Ayo kami budek, apa? Mukafik. Ayo bahasa apa ini? Tidak dikenal. Ya, itu namanya mukafik balas budi. Ngerti? Lah yang al-wasil, al-wasil yang dikatakan nyambung, yang dikatakan nyambung, itu adalah kerabat yang memutuskan hubungannya dengan kita. Mungkin orang urusan harta. Ya, kakak kita yang kemarin ada berita, apa nih, Bu? Kakak dibunuh adiknya atau adik dibunuh kakak kandung nih, rebutan warisan. Ya Allah. Ya. Nah, jadi kalau ada saudara kerabat, rahim itu kerabat. Ya, kalau ada kerabat kita yang ada hubungan rahim dengan kita itu memutuskan dengan kita, wis gak seduluran. Mulai saiki terus kita waktunya rumah kita diblokir, kita telepon gak bisa, kita WA gak bisa, ketemu kita siapa melengos, lalu kita datang ke rumahnya. Kemudian apa? Kita datang ke rumahnya dalam rangka nyambung. Ini yang disebut dengan silaturahim. Kamu jelas? Itu yang dimaksud dengan silaturahim. Nyambung kekerabatan. Itu namanya sila. Itu yang namanya sila. Macam. Menyambung kekerabatan. Nah, adapun kalau nggak ada masalah, kalau nggak ada masalah, nggak ada kebencian, nggak ada permusuhan, lalu datang ke rumahnya, itu namanya ziarah. Nawa? Ziarah. Itu namanya ziarah. Nggak ada masalah, hubungan normal, sehat, ditelepon jadi akal, nggak ada masalah. Lalu kita datang ke rumahnya, itu namanya ziarah kunjung sana. Yang ketiga disebut qati'ur rahim, memutuskan kekerabatan itu, tidak menganggap saudara tadi itu karena kebencian, karena harta benda, atau karena kesalahpahaman, itu bisa terjadi qati'ur rahim. Nah, Islam datang memerintahkan kita untuk silah ini. Nyambung itu makanya berat. Silaturahim itu berat karena kita mendatangi orang yang membenci kita. Kita mendatangi kepada orang yang membenci kita. Mboten gampang itu. Nyapa wong sing benci, lha kan guyune wong iki. Coba jenengan bicara dengan orang yang Wala senyum. Ya, tidak ada senyum, tidak ada kekerabatan, tidak ada persaudaraan, tidak ada kasih sayang. Yang muncul adalah aura-aura kebencian. Ya, coba jangan datang ke rumahnya. Ya, gak ditakoni blas. Ya, gak disuguhi. Wajah metutut. Nek ditakoni ngomongi cekak. Ya, tur bentak. Ya, gak noleh. Ya, coba tadi ada itu. Lalu kita datang ke orang seperti ini gimana coba? Ada dua penghalangnya. Ada dua penghalang. Ini banyak orang bisa ngomong sing sabar, kita bisa diganggu orang sing sabar. Pak ya isi ngomong lho mesti. Yakin lah. Pak Ustaz, belum tentu bisa memaafkan orang yang menyakiti peserta. Gak main-main, sabar itu. Ceramah itu enak mencari ngomong. Tapi ngelakoni isi ceramah itu. Contohnya ini, ayo kita sedekah. Gak boleh kita gak sedekah. Nek saya ngomong gak tahu sedekah itu dohim. Nek saya ngomong niku anti sedekah dia kufur dia. Kufur nih, nih mereka. Ini itu untuk kita untuk melakukan. Kalau ngomong gampang. Bun, nah itu macam-macam apa jenisnya. Jadi ada dua sebab kenapa orang berat melakukan silaturahim. Beda loh ya, cuma bahasa di masyarakat kita harus satu pak. Saya gitu, kata nanti silaturahim namanya budi. Ini namanya ziarah. Nah kalau kita ziarah dikira mati. Raya repot. Kalau kita ada temu di sana. Tengah untuk ibu ziarah. Itu nanti lah yang ngomong. Ziarah itu berkunjung. Ziarah itu berkunjung. Ini bahasa familiar orang-orang alim itu saling menziarahi temannya. Ya makanya syariat yang sudah hilang ini, ya ini saya kan. Syariat yang sudah hampir hilang itu ziarah. Mungkin itu dianjurkan ziarah ke keluarga kita. Malah konco-konconi sejak rapi. Dulu dia orang. Usah pirang-pirang. Itu masuk pulang dari sana. Ziarah itu menteri wongi lorong. Dan di Rioyong, dan di Twigai. Itu itu. Sampai tidak ada percaya. Nunggi. Ini kesalah dulu ada ikhwan kita itu. Lucu, tapi akhirnya elek ngomong di juri. Sama itu, dia itu punya kemampuan yang luar biasa. Lele mbak ke rumah 5 menit, 10 menit ya tak sehat kan. Alhamdulillah Ustaz, saya tak lanjut ke teman-teman ini mumpung longgar, tak pakai ziarah. Masya Allah, ini amal utama ini. Madam, ini amal utama yang sudah hilang di syariat ini. Malah kalau jenengan lihat para sahabat Nabi ini ada sampai ini loh yang gak ada itu menangani kasus-kasus jamaah. Ya sejak cita ini lombongnya itu gak cita ini pas lombong badannya sing lombok atine mboten. Sampai ada seorang sahabat ya, itu kalau malam jarang tidur. Salat itu sampai subuh. Nek siang puasa, tiap hari puasa. Tiap hari puasa. Dan itu dilakukan tiap hari. Mandul isya langsung masuk mihrab, ya, tempat musala di rumah itu sampai fajar. Akhirnya saya wetok boten gelem brai. Tiap hari ini aku gak iklan di dinas. Nanti iklan di dinas. Iklan di korak-korak itu. Ini gak gitu. Konangan sama sahabat yang lain. Loh, kenapa kamu kok tiap hari pakai baju dinas? Lah, aku kata iklan di baju api. Dan lo bujuk lo suka selera be aku. Lo ada apa? Akhirnya di situ curhat. Boleh yang begini dalam rangka apa? Mencari solusi. Ngerti lo? Nah katanya ini kan kudu ngerti. Kudu ditangani ya apa? Jadi gimana cara menanganinya? Akhirnya apa? Sudah berapa lama? Ya cukup lama. Oh baik, besok aku sama. Akhirnya sahabat satunya menjanjikan datang ke rumahnya saudara muslim yang sudah gak mau dengan istrinya. Tolong diperhatikan. Nah setelah itu ya, si fulan yang sahabat satunya tidur di rumah. Bisa aku tidur di rumah? Itu dirubah. Jadi bukan diserahkan istri satu karena di sini itu yuk kandang nama bujuk. Enggak, dibantu tidur di rumahnya. Saya kan gak musim yang ini tadi. Nah coba dibantu. Akhirnya begitu tidur di sana malam habis sholat isya itu si punya rumah kemana? Ke mihrab untuk melakukan ibadah malam. Dipegang sama teman. Ayo, saya gitu tidur bersama istri. Aku tak ibadah. Engkau tengah bunyi. Saya gitu turus ya. Terus saya ini. Akhirnya tidur dia. Tidur pagi hari, kata si saudara muslim yang tidur di rumahnya tadi, kamu masak pagi-pagi. Percuma bajuku mas, mana? Mas masak, oh, mas. Akhirnya masak. Begitu dia masak, situ si tamu tadi, mau siap-siap makan. Nah, tuan rumahnya menengahin. Kamu gak ambil piring. Gak ngambil bejana. Aku puasa. Esok ini makan. Jadi, pagi ini makan. Aku puasa tiap hari pun. Makan di sini. Makan sekarang. Akhirnya dia makan. Setelah selesai pagi dia datang. Ajaran sing koyok miniki sopo sekasari kamu. Saya kata sahabat ini. Mendapatkan pengajaran dari Nabi itu. Kalau malam. Sholat malam Nabi. Tapi diawali dengan tidur. Kenapa mata itu ada haknya? Mata itu ada hak. Tidur. Terus pagi ingatkan. Sarapan. Yang nyuruh kamu puasa tiap hari itu siapa? Maka Nabi mengajarkan puasa. Maksimal puasa Daud. Maksimal. Jangan lebih dari ini. Nah sudah. Kayaknya sejak itu dia berubah. Nah kita ziarahi. Abu Bakar berziarah ke rumah sahabat Abdullah. berkunjung berziarah. Ya handola kaifa asbahta, bagaimana kabar Bubak ini? Jawabnya mengejutkan. Nafaq handola, ya Abu Bakar, handola pagi ini yang saya sudah jadi munafik. Itu kelas sahabat. Ya. Saya sudah menjadi munafik. Kaget Abu Bakar. Subhanallah. Mata kulu ya handola, apa yang kau ucapkan ya handola? Kira-kira apa Pak yang dilakukan ya handola? Kok jadi merasa diri munafik? Kulah bersamain banyak kesalahan, tapi tak pernah merasa jadi munafik. Itu kehebatan kita. Itu hebatnya kita. Banyak yang kita tinggalkan, tapi kita tak merasa jadi. Napa handola kaget? Lewat handola ni tu, handola itu juru tulisnya Rasulullah. Dekat apa jauh? Akrab apa dari? Dulu tu saya rumah sudah timun nafik. Gara-gara apa coba? Gara-garanya, kalau dia ngaji bersama Nabi, lalu Nabi menceritakan tentang surga, tentang neraka, itu seakan-akan surga itu ada di depan matanya. Aku melihat surga neraka itu ada di depan mataku. Artinya iman itu begitu kuat waktu ngaji. Begitu pulang ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, ketemu pekerjaan, ketemu masalah-masalah, surga dan neraka tidak kelihatan lagi. Laku nih ngaji kau yang mengunduh Abu Bakar, gak munafik tak? Namun merasa jadi munafik gara-gara itu. Ayo, siapa di antara kita pernah merasa jadi munafik karena banyaknya amal-amal yang kita tinggalkan? Kula pesan saya itu jenengan, kula pesan saya itu, jangan beragama itu dimodali semangat saja tanpa muhasabah. Tak ulangi lagi. Ini penyimpangan-penyimpangan dalam beragama. Ya. Orang-orang yang tergelincir itu dari sini. Dari sini semuanya ada tinggi, namun tidak pernah muhasabah. Ternyata begitu diteliti Pak, nilainya itu minus dari nilai-nilai agama. Awas hati-hati. Maka kudu ana muhasabah. Sing di muhasabah napa? Siji. Amalan-amalan yang wajib wis dilakoni kabeh apa? Evaluasi. Soalnya banyak sekarang orang semangat kubur, kamu kok semangat? Ternyata begitu dirinci minus. Allah minus. Kita nggak kepingin yang seperti itu. Kita jalan sesuai dengan kemampuan, tapi kontinu. Terarah dengan ilmu, terarah dengan iman, dilandasi dengan amal soleh, itu diikat. Wajah kembung-bung suaranya koyo-koyo yo-yo, neng di begitu di total betul minus. Jangan sampai. Ya, beragama tidak boleh terlalu bersemangat dalam hulu, tapi rencana. Pelan-pelan masalah ditanyakan, gimana mensikapi pasangan seperti ini? Kalau bisa, Bapak Ibu kalau nanya, itu jangan atas nama sendiri. Mungkin atas nama teman. Ada teman saya punya masalah. Gimana cara mensikapi begitu? Sehingga kehormatan keluarga tetap terjaga. Sampun ya? Nah itu. Nah itu dijaga dengan baik. Nah sekarang pelajaran yang bisa kita dapat. Pelajaran yang bisa kita dapat dari hadis ini, pelajaran pertama, mulazimatu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lisidqi wa syahrati. Keteguhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keteguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lisidqi, untuk berpegang kepada kejujuran. Keteguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Berpegang teguh kepada kejujuran. Wasyaratihi, dan kemasyhuran beliau. Kemasyhuran beliau tentang kejujurannya. Masya Allah. Kejujuran apa? Kemasyhuran beliau terhadap kejujurannya. Dan wa amarahu bi, dan beliau juga memerintahkan, selalu memerintahkan untuk bersikap jujur. Tiga poin, perhatikan. Pertama apa? Berpegang teguh. Ya, keteguhan beliau dalam berpegang pada kejujuran. Yang kedua, kemasyhuran beliau terhadap sifat jujurnya, terkenal beliau terhadap sikap jujurnya. Yang ketiga, beliau selalu mengajarkan, menyuruh orang untuk bersikap jujur. Ini bentuk kejujuran beliau. Wa syahadatul a'da'u lahu bidzalik, dan persaksian musuh-musuhnya. Masya Allah. Persaksian siapa? Musuh-musuhnya kepada Nabi terhadap kejujurannya itu. Musuh ini kalau ngakoni, musuhnya mengakui tentang apa? Kejujuran Nabi SAW sampai Pak, masya Allah. Makanya beliau dikasih gelar Al-Amin itu. Itu gak main-main. Kalau jenengan dengan saya dikasih gelar Al-Amin itu kurang belum? Apa? Bu, ibu-ibu saya kasih gelar Al-Amin. Kurang gak tentu? Kurang gak? Bucu ibu semua anak. Masya Allah, gelar ini gak main-main, Pak. Malah ada peristiwa yang jarang dibahas. Peristiwa yang jarang dibahas. Apa, Pak? Saat Nabi hijrah, berangkat hijrah, itu kan menyuruh sahabat siapa? Ali, untuk tidur di rumahnya. Itu. Supaya rumahnya gak kosong. Nabi hijrah, Ali dipanggil untuk tidur di rumahnya. Itu bukan menggantikan posisi Nabi untuk diancam orang kafir, bukan. Karena di rumah Nabi itu banyak barang-barang titipan. Betul. Nah, sing unik nih kenapa? Sing unik itu apa? Orang-orang kafir itu kalau malam datang ke rumah Rasulullah itu ada barang. Pagi itu mencaci Nabi, mengucap Nabi dan memusuhi Nabi bersama dengan orang-orang kafir Quraisy yang lain. Betul. Tapi barangnya emang dia main Nabi. Bayangin. Itu ketenaran Rasulullah di dalam menjawab kejujuran. Nah, si menakjubkan, kok yuk gelem? Kok yuk gelem dititip orang sih? Membenci dirinya. Nah, dia kan si gagal angkabut kita ini. Iya, makanya setelah ngaji itu kita evaluasi lagi itu banyak sekali kekurangan. Ya, makanya terakhir Pak, kita ini pelajaran pertama ya, dan ini sisipan, tolong kita upayakan cara muhasabah itu bagaimana, evaluasi diri. Satu, kalau Imam Ibnu Qayyim menyatakan ada empat sing perlu dievaluasi. Nomor setunggal, ada empat yang perlu dimuhasabah. Satu, amal-amal wajib yang sudah dilakukan. Mana yang sudah, mana yang belum, mau dievaluasi. Saat itu kan banyak kita yang belum kita amalkan. Amal-amal yang wajib yang belum diamalkan. Yang pertama, yang kedua adalah amalan-amalan yang sudah dilakukan, amalan wajib yang sudah dikerjakan, apakah sudah dikerjakan secara optimal? Apakah sudah dikerjakan secara optimal? Wis dilakoni temen ta? Salate, ngajine sudah serius ta? Baca Qur'annya, sedekahnya sudah serius ta? Nomor tiga, yang perlu dimuhasabah yang ketiga adalah apa? Apa? Yang ketiga, larangan-larangan yang masih dijalankan. Larangan-larangan yang masih dijalankan. Itu yang perlu dievaluasi. Apa sebabnya kok gak bisa meninggalkan? Apa sebabnya kok gak bisa meninggalkan? Itu yang ketiga, dievaluasi. Yang keempat, amalan-amalan hati dan anggota badan. Amalan-amalan hati dan anggota badan. Nah itu yang perlu dievaluasi ada berapa? Ada empat. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nomor setunggal apa? Amalan-amalan wajib. Yang mana yang belum, mana yang sudah. Yang kedua, amalan-amalan wajib yang sudah diamalkan, sudah ke optimal, sudah ke maksimal. Yang ketiga, larangan-larangan Allah, hal yang diharamkan oleh Allah, masih gak kita terlibat, masih gak kita amalkan. Ya, kemudian yang ketiga adalah amalan-amalan hati dan juga anggota badan ini dikerjakan untuk apa saja, digerakkan untuk apa saja. Baik ibu bapak sekalian, ini yang bisa kita bahas pagi ini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertamanya dari hadis kedua tentang dialognya siapa? Iraklius dengan Abu Sufyan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.